Padahal yang tidak terkena air wudu itu hanya bahagian kakinya saja. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berwudu dari awal, menunjukkan bahwa dalam berwudu disyaratkan al-muwalah. Apabila ada jeda, maka yang berikutnya itu adalah perbuatan tersendiri sehingga dia harus mengulangi dari awal kembali. Dari awal kembali. Apabila seorang berwudu misalnya, lalu kemudian setelah itu wudunya telah menjadi kering dan dia akan mengerjakan sholat, ternyata ada bahagian tubuh atau anggota wudu yang tidak terkena air, maka dalam hal ini dia harus mengulangi wudunya dari pertama. Wal lum'ah, yang dimaksud al lum'ah, al mawdi'u alladhi lam yusibhu al-ma' fil wudu'i awal ghusli, tempat yang tidak terkena air baik pada saat berwudu atau pada saat mandi. Maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa rukun wudu itu ada 6. Yang pertama membasuh wajah secara sempurna, yang kedua yang kedua tangan hingga ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, yang kelima tersih, dan yang keenam al-muwalah. Walhamdulillahirrabbilalamin, naktati bihadal qadar wa akhir da'wana alhamdulillah, taqabbalu wa hafidhakumullah.